Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna bil ilmin nafi' wa inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid darin amin ila an qala. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dikenalkan kita kepada orang-orang yang tertipu dari para ulama. Jadi bukan orang bodoh saja yang tertipu. Ulama dibodoh-bodohi oleh hawa nafsunya, dibodoh-bodohi oleh dunia, sehingga menjadi ulama yang tertipu. Ini adalah kelompok ulama jenis yang keempat, Al-Firqatul Rabi'atu, jenis ulama yang keempat yang tertipu dari para ulama adalah firqatun ukhra, sekelompok yang lain lagi dari kelompok para ulama itu. Adalah mereka yang ahkamu al-ilma. Ini naskah lain pakai hakamu, tidak. Ahkamu. Ahkamu al-ilma, menekuni serius ilmu. Ilmunya benar. Wa tahharul jawariha. Kenapa? Mana? Ya? Ini naskah lain. Kemarin ya, masih ya? Kemarin kita masih kelompok ulama yang ketiga ya, yang punya ilmu lalu berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian dia mengerti tentang akhlak-akhlak itu jelek, bahwasanya penyakit hati itu jelek. Dia punya ilmu mengamalkannya. Yang pertama adalah ulama punya ilmu nggak mengamalkannya. Dia tertipu sehingga hidupnya hanya diskusi bahsul masail, bicara tentang ilmu, tapi tidak ada kerinduan untuk mengamalkannya. Dan seolah-olah dengan ilmu yang sudah didapatkannya menjadikan dia selamat di akhirat. Ini orang tertipu. Kedua adalah mengamalkan. Punya ilmu lalu mengamalkannya, tapi tidak membersihkan hatinya dari beberapa macam penyakitnya. Jadi masih ngedegi dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengamalkan ilmu. Punya ilmu, mengamalkan ilmu, kemudian berusaha untuk membersihkan hatinya dari bermacam-macam penyakitnya. Akan tapi dia tidak menyadari tiba-tiba ada penyakit-penyakit yang lain. Misalnya yaitu orang hanya memperhatikan penyakit sombongnya saja, sehingga pincang dia, ada penyakit lain yang tidak disadari. Jadi tidak mencoba untuk menuduh hawa nafsunya selalu. Karena orang hebat adalah orang yang selalu menuduh hawa nafsunya. Melihat dirinya dengan pandangan untuk benah. Sebab kebanyakan orang itu akan tertutup dengan kekurangan dirinya sendiri. Dia tidak berusaha untuk mencari-cari. Sehingga ada seseorang di saat berusaha untuk membersihkan dirinya dari kesombongan, dia hanya terfokus dengan kesombongan. Jadi agar aku tidak sombong. Aku tidak boleh sombong. Aku tidak boleh sombong. Aku tidak boleh sombong. Ternyata dia masuk penyakit lain yang tidak disadari. Misalnya, karena dia hanya memperhatikan untuk tidak sombong. Sehingga agar tidak sombong, dia harus merendah. Misalnya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Akan tapi ternyata, di saat dia melakukan pekerjaan yang rendah itu, masuk sombong yang sangat halus. Misalnya apa? Tidak ada orang yang tawaduk seperti saya di sini. Padahal dia adalah bertawaduk. Jadi kayak begitu, nggak kerasa. Jadi memang luar biasa. Jadi rupanya merunduknya seseorang belum tentu dia itu adalah tawadhu. Bisa saja orang begini terus berjam-jam, masya Allah, dia hanya ingin disebut puasanya satu majelis ini nggak ada orang tawadhu kayak saya. Rupanya tawadhu dengan sombong dengan ketawadhuan ini juga ada. Dia mengerti puasanya sombong itu jelek, ia memerangi kesombongannya dengan bergaya tawadhu, bajunya pun baju yang jelek. Dia tidak pakai baju mewah dan sebagainya. Karena kalau aku pakai baju mewah, aku masuk di dalam kesombongan. Akhirnya masuk baju sederhana, compang-camping. Akhirnya setelah pakai baju compang-camping dan baju yang sederhana, ternyata terbetik di hatinya kesombongan model baru lagi. Bahwasanya tidak ada orang yang sufi seperti saya, tidak ada orang yang tawadhu seperti saya. Lihat, semua dari kawan-kawan saya berbangga-bangga dengan dunia, tapi kalau saya tidak. Saya tidak berbangga dengan dunia, saya tawadhu. Nah, ini adalah penyakit yang halus, jadi luar biasa. Kemudian, ini kelompok yang ketiga kemarin adalah orang kelompok yang ketiga mengamalkan ilmu, punya ilmu, mengamalkan ilmu, memahami itu semuanya. Kalau itu akhlak yang jelek, ya, ya ini akhlak jelek, akan tapi dia tertipu masuk di dalam penyakit yang lainnya yang sangat halus tadi. Sehingga kadang dia itu berbicara tentang kemarin disebutkan gunci apa ngedengki itu nggak bagus. Masa ulama sama ulama ngedengki. Akan tapi diam-diam dia itu di saat ada ulama yang terperosok atau kepleset dia senang. Terbukti dia. Dia senang di dalam hatinya ada kegembiraan. Jadi mestinya ia berduka di saat ada ulama kepleset, ternyata dia malah senang. Dan ini hati-hati. Seperti yang kita sebutkan kemarin, ada seorang tokoh besar, ternyata dia runtuh ataupun kepleset, itu malah ketawa. Ini hati-hati. Ya begitu, itu penyakit yang halus sekali di dalam hati kita. Padahal semestinya kita itu ikut berduka siapapun. Jangankan kok ulama. Kalau ada seorang muslim kepleset saja kita harus berduka, bagaimana dengan seorang ulama tokoh yang jika mereka itu adalah ternodai, maka Islamlah yang ternodai. Kalau mereka adalah melakukan suatu kehinaan, maka secara otomatis umat ini pun kena. Tapi kenapa ini orang yang katanya benci kepada kedengkian? Saya tidak dengki. Ah, akan tapi ternyata bertepuk tangan di saat teman atau saudaranya atau orang yang seakron atau orang yang seperjuangan dengannya terjerumus di dalam kehinaan, kok kenapa dia bisa tertawa? Nah, itu musibah yang disebutkan. Nah, sehingga nah ini seandainya ada muridnya belajar kepada orang lain pun. Dia punya murid belajar kepada orang lain. Mula-mula tidak katanya, mendengki tidak boleh dan sebagainya. Tapi kalau ada murid yang belajar ke orang lain, kemarin disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Tiba-tiba enggak nyaman. Enggak senang kalau murid yang belajar kepada orang lain. Seolah-olah, ada apa? Kenapa kau belajar ke sana? Baik. Nah, kadang ada orang yang seperti itu. Mengkritisi ulama lain, kalau diingatkan itu menggunjing, oh ini bukan menggunjing, ya akhi, ini hak, ini kebenaran, harus saya tunjukkan, kalau tidak bagaimana nanti. Nah, padahal dia mulai tadi menggunjing, si fulan begini. Jadi permasalahan itu, yang digambar Imam Ghazali itu, orang itu tidak sadar dengan kekurangannya. Orang tidak sadar. Sehingga memang perlu nanti dalam bab lain Imam Ghazali itu, mengajari tentang bagaimana kita menghilangkan sifat-sifat buruk kita, omongan kita yang tidak baik, yang tidak kontrol. Ternyata kita memang perlu kontrol yang sesungguhnya. Bukan sekedar kita mengontrol diri kita dengan diri kita. Kadang diri kita dibuai oleh diri kita, dibohongi oleh diri kita sendiri. Jadi kita perlu yang mengontrol diri kita adalah orang-orang lain. Kata Imam Ghazali rahimahullah, bertanyalah kepada orang yang bersamamu. Apa kekuranganku? Sebab kadang ada orang, seorang istri misalnya, ngomong nyelkit sama suami tidak sadar. Atau seorang suami ngomong nyelkit sama istri tidak sadar. Atau kita dengan kawan-kawan itu ada kan, orang yang tidak disenangi sama teman-temannya, kalau ngomong tuh ceplos-ceplos. Dia pun tidak sadar. Padahal waktu di majelis juga belajar bahwasanya itu adalah tidak baik lah. Permasalahan orang tidak sadar itu yang susah. Ya ini yang disebutkan tadi. Bahkan di saat menggunjing orang, menggunjing ustadz yang lain, jawabnya apa? Gharadi, tujuanku bihi dengan ngomongin dia itu, bukan saya menggunjing dia, astaghfirullahaladzim, bagaimana aku menggunjing dia. Maksud saya, biar ente tahu, biar ente tidak mengikuti kesalahannya. Nah, ini saya menggunjing. Wa wa mura'in. orang yang suka riya, li'annahu law kana faraduhu salahul khalqi la habba salahum ala yadi ghairihi mimman huwa mithlu aw fawqahu. Nah, mestinya orang itu tidak boleh di saat ada muncul ulama lain, juru-juru dakwah yang lainnya. Sekarang itu diributkan. Ada ustaz baru di sini ribut. Kadang ada kampung itu sampai ada anak-anak muda yang mau berjuang di jalan Allah, mau berdakwah, mau berkiprah itu tidak berani karena adanya kedengkian ustaz yang ada di situ. Ada dua penyakit di dalam masyarakat yang menghentikan jalannya perjuangan atau yang menghambat jalannya perjuangan umat Nabi Muhammad adalah tawadhu' dan tidak pada tempatnya. Satu, ada orang pulang, kenapa kamu tidak ngajar? Tidak enak, masih ada kiai sepuh. Masih ada kiai sepuh lama, jadi tidak enak, tidak enak. Nah, ini yang kurang ajar. Jadi, terus apa yang ada di hatinya? Kalau masih ada kiai lama, dia tidak mau, tidak bisa ngajar. Kenapa? Tidak enak, masih ada kiai sepuh. Saya harus adab dan tata krama. Ya, ini kan sebetulnya kurang ajar. Biar diam-diam di dalam hatinya itu sebenarnya doa. Kapan kiai mati, biar saya bisa ngaji di situ. Karena ini tersembunyi. Kenapa? Tawaduknya tidak pada tempatnya. Maka tidak ada masalah. Kalau kita di kampung manapun, kita tinggal minta izin, kita berkita. Yang izinnya adalah Rasulullah. Sebab kadang-kadang harinya sama pun dipermasalahkan. Hari cuma 7. Hari cuma 7. Terus gimana? Kalau sudah ada majelis hari Selasa, tidak boleh ada orang lain buat majelis hari Selasa. Nah, ini memang ada. Ini. Sementara di tempat orang alim itu, bukan saja di satu kampung harinya sama. Seperti zaman dulu di Masjidil Haram sebelum diinjak-injak oleh orang yang tidak beradab dengan ulama ini. Dulu tuh ada masjid ini ada alim Syafi'i, masjid itu alim Hanafi, masjid itu alim Maliki, ngajar semuanya. Dan tidak ada gesek-gesekan begitu. Sekarang ada satu hari direbutkan. Ya, ini kan sudah ada majelis hari Selasa. Kenapa sih itu ngadain hari Selasa? Memang ada hari lain lagi. Ya, ini memang ada hal-hal semacam ini. Itu makanya ente kalau ada tetap teman ente membangun pondok di samping ente, ente dukung. Sebab sebanyak apapun pondok, ente jangan kalah sama orang jualan nangka. Orang jualan nangka itu jualan lagi, jualan lagi, jualan lagi, jualan lagi. Yang belanja ada. Masa ahli ilmu kalah dengan orang jualan nangka? Bahkan kalau di sini ada 16 pondok, itu malah justru enak. Gurunya bisa tukar-menukar, tidak ada masalah. Tapi memang dasar hasil ini. Kan, gurunya bisa dasar. Oh, pakar fikihnya ada di sini satu. Ya sudah, tuh keren, pinjam aja. Pakar Qurannya ada di sini, pakarnya. Cuma ini, lihat. Karena kedengkian itu, lihat. Bakal engkau menemukan di masyarakat nanti, di sebuah mas kampung, tidak boleh. Ini kan sudah ada majelis hari Senin. Ini sudah ada majelis hari Selasa. Ini aja masih rumah. Enggak boleh. Khususnya hari Ahad, hari Sabtu. Ini adalah hari libur, misalnya. Orang pada minta hari Rabu dan hari libur. Misalnya, enggak boleh hari Sabtu. Karena sudah ada hari Sabtu. Enggak boleh malam Jumat. Nah, malam Jumat kan orang pada senang mengadakan pada hari Jumat. Dan ini muncul. Dan kata Habib Abdullah Harun, ada hal-hal kayak gini. Sehingga apa? Ya, penting memang harus ada. Ya, kalau memang sekarang kalau di satu tempat saja ada sama, itu tidak menjadi masalah. Tempatnya gede seperti Mekah. Apalagi kampung segede ini. Di sini ada, di sendang pojok sana ada. Nah, ini masyarakat yang berbeda nanti. Kalau ada kiai buka majelis di sana, lihat. Yang datang adalah kelompok atau kelas atau model-model tertentu. Di sini juga tidak ada masalah. Jadi ingat di masalah ini. Semua orang akan terbawa kepada hal yang demikian ini. Namanya hasud yang tersembunyi. Hasud yang tersembunyi. Ini halus ini. Padahal ini, laukana waradu salahu khalqi. Kalau memang dia, kalau ente ingin bangun pondok di tempat ente ini karena ingin bangun orang. Ini kata Imam Ghazali. Ente di sini bangun pondok. Untuk membenahi orang. La habba. Niscaya orang tersebut, kalau orang ini maksudnya ente. Niscaya engkau juga senang. Jika orang-orang itu. Salahuhum, la salahahum alaya di ghairihi. Niscaya engkau senang jika mereka juga bisa baik dengan orang lain. Artinya, seorang ulama yang sesungguhnya hatimu kalau benar, apa tujuanmu berdakwah buka pesantren? Buka majelis ta'lim tujuannya apa? Tujuannya untuk orang, agar orang bisa baik dan orang bisa belajar benar. Baik, kalau memang niatmu benar bahwasanya, tujuanmu membuat pesantren, membuka majelis ta'lim adalah agar umat ini bisa benar. Niscaya tujuan ini yang kau pikirkan. Artinya, tujuanku umat ini benar. Seandainya tidak ada majelis taklim pun yang penting benar kan beres. Dan sekarang kenapa ada orang pengen benerin umat kok engkau pusing? Benerin umat kok repot? Ya ini musibah. Makanya tolong hati, dijaga hati anak-anak ya. Di suatu ketika di masyarakat muncul ada semacam ini. Apalagi ada orang baru lebih hebat dari kamu. Wah, penyakitmu lebih gede lagi. Awas, hati-hati. Hati-hati. Tak taunya kayaknya ustaz, tak taunya apa? Di ahli neraka, kotoran hati, hasad. Dan kalau sudah hasad tidak pandang, kakak beradik pun masya Allah. Kakak adik, rupanya adiknya banyak tamunya dari kakaknya. Setiap datang nyari adiknya, nyari adiknya, nyari adiknya, nyari adiknya. Adiknya lagi, wah ini dapat beras berapa kilo, dapat kue berapa, macam-macam. Ada iblis, hal sesuatu tersembunyi. Dan ini ada di masyarakat, jangan dianggap tidak ada. Kita sering komunikasi dengan beberapa keluarga kiai, selalu waktu kita ngomong gini mesti senyum. Iya bu ya. Ada rebutan, jadi hati-hati kayak begini. Nah, itu hasad. Ya ini loh, padahal dia ngerti, padahal setiap hari dia ceramah. Makanya dibaca kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini tertipu. Lokana gharduhu, kalau dia, kalau seandainya ada orang, tujuannya dia berdakwah, berkiprah itu adalah untuk apa? Salahul khalqi, untuk kebaikan makhluk. La habba salahu fi alayati ghairihi. Niscaya ia pun akan rela, ridho, senang jika makhluk ini baik dengan tangannya orang lain. Tidak harus dengan tangannya. Miman huwa mitluhu, dari orang yang sepadan dengannya. Atau mungkin fauqahu, atau mungkin dunahu, orang yang lebih alim, atau orang lebih rendah. Intinya adalah apa? Baik. Suatu ketika ada seorang yang kami dikagetkan di sebuah majelis besar, majelisnya ulama. Majelisnya ulama, alumni-alumni. Memang alumni-alumni, kalau disebut alumni dari mana, orang pasti kagum ini. Saya tidak senang suatu ketika ada ceramah. Menyebut nama satu tokoh yang nasional. Memang kita tokoh nasional itu orangnya tulus, ikhlas, yang berjuang. Cuman tidak banyak ilmu. Mestinya kalau kami nyontohkan seperti tokoh-tokoh nasional yang diberi oleh Allah keberhasilan di dalam berdakwah, tapi tidak punya ilmu, saya malah jadikan contoh. Ilmu itu tidak jaminan. Ada beberapa orang yang bisa menjadikan sebab tobatnya orang banyak, dia tidak bisa membaca kitab. Ilmu fikihnya juga tidak kuat. Akan tapi karena ketulusan hatinya, ini yang paling mahal. Ya? Dia bisa begitu. Yang diceramakan hanya itu saja. Kalau pembahasan masalah fikih tidak ngerti, apalagi maksud masalah yang berat. Tapi Allah berikan manfaat melalui tangan dia. Banyak, masya Allah. Ulama, orang bisa sadar dengan dia. Bahkan yang alim pun bisa belajar dari dia. Bukan belajar ilmu kesadaran. Ini menunjukkan bahasanya, ilmu tidak jaminan dan tidak segala-galanya. Dan banyak kita ketemukan. Orang-orang yang sering, yang selama ini masya Allah orang baik-baik itu. Membaca kitab dia juga tidak pandai. Kemudian pembahasan fikih tidak pandai. Itu harus kita jadikan pelajaran untuk kita. Bahasanya apa? Tidak jaminan ilmu itu menjadikan keberhasilan. Yang akan tapi ketulusan. Dan kiai di kampung itu, mohon maaf, yang kadang membina murid yang ratusan atau mungkin ribuan, itu kadang yang dibaca dari awal akhir hanya kitab Fathul Qorib, tidak pernah ngerti kitab gede. Bukan seperti yang belajar di kampus-kampus luar negeri, ya ini, wah bacanya ini. Atau sekolah pesantren di luar negeri, kitabnya banyak. Bukan seperti itu. Kadang yang diajarkan umat hanya itu dok. Tapi Allah memberikan keberkahan. Ini berkah. Cuma saya pernah mendengar, menyebut namanya. Itu orang tidak punya ilmu. Tidak pernah mondok. Bisa ceramah sana sini. Ilmu itu tanggung jawab. Ilmu, wah. Sudah dicaci maki. Nah, babnya menggunjing. Karena dia itu kalau ceramah tidak ada yang dengar ini. Saya dengar sebuah majelis ulama. Saya kaget. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Menyebut salah satu tokoh yang sama kita dengar nasional. Jadi selongon, itu apa ilmu? Ilmu harus, orang kalau mau berani ceramah harus punya ilmu. Oh tidak. Orang yang kalau ingin ceramah, sampaikan apa yang diketahui. Kalau bisanya itu saja. Ada orang bisanya zikir saja. Orang bisanya ini, tidak apa-apa. Tapi ingat ketulusan, kejujuran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia masih belajar dengan orang lain. Sehingga kalau kita temukan di tabaqatnya para ulama-ulama, kayak di Hadramut sendiri itu. Tidak ada istilahnya orang paripurna itu. Ternyata Habib Umar bin Hafidz yang sealim begitu hadir majelis Habib Abdullah bin Syahab. Ternyata Habib Abdullah bin Syahab, Habib Amin hadir di tempatnya Habib Salim Syatiri. Dan begitu. Mereka saling menghargai, saling menghormat. Saling belajar, saling kumpul. Begitu. Bahkan kalau sudah di tempatnya Habib Umar sendiri, dan Habib Umar menyampaikan, siapa yang datang ulama-ulama tua. Jadi semuanya seperti itu. Bukan merendahkan. Jadi ini yang tersembunyi. Hati-hati di antara hati kalian. Mungkin kamu merasa belajar sudah. Apalagi nanti mendekili luar negeri dan sebagainya. Wah, luar negeri. Lihat Ustaz apaan? Yang bahasa Arab aja gak bisa. Bahasa Arab aja gak bisa. Dan ini pernah terjadi di salah satu siswa yang satu pesantren dengan kita di Bangil, dan Habib Hasan Bahrun sampai marah sekali gara-gara sempat belajar ke luar negeri, kemudian sampai ke Indonesia kan otomatis luar negeri bahasa Arabnya kan lebih bagus. Akhirnya ngedenger bahasanya kiainya sebelum pindah ke Bangil otomatis kan tidak bisa bahasa Arab. Itu rumahnya tidak dihargai dan dihormati, kedengar oleh guru kita Habib Hasan Bahrun, dia dimarahi. Tidak seperti adabnya orang. Tahu-tahu sudah keluar negeri bisa lebih pintar dari kiainya. Itu juga penyakit hati. Sombong, hasud. Baik, hati-hati. Wa rubbama yadkhulu 'ala sultan yatawaddadu ilaihi wa yathni 'alaihi. Barangkali rubbama kali-kali orang yang tadi seperti itu. Orang seperti apa tadi? Orang yang mengerti hasud itu jelek. Orang ngerti ngedengki itu tidak baik. Akan tetapi ternyata diam-diam hatinya masih menyimpan dengki. Dan ia bisa merasakan, yaitu di saat melihat orang yang seperjuangan dengannya atau sepadan dengannya menemukan keberhasilan. Dia tidak senang. Atau di saat mereka terpuruk atau kepleset, dia tepuk tangan. Biarpun dengan hatinya. Nah, orang semacam ini, kemudian setelah itu apa? Kalau ada orang, ya mohon maaf. Kita tidak usah mencaci, menghinakan orang yang kiai yang nerima pemberian pemerintah. Jangan sampai kalau Buya tidak mengambil seperti itu, lalu merendahkan mereka, atau tidak. Kita tidak mengatakan dana pemerintah itu haram. Sebab ada orang ngomongnya begini misalnya. Astaghfirullahaladzim, saya tidak mudah dari pemerintah. Astaghfirullahaladzim, saya tidak mudah dari pemerintah. Kenapa pakai astaghfirullahnya begitu? Kenapa astaghfirullahnya tidak lain begitu tuh? Ada apa ini? Cukup, saya tidak usah. Saya kasih buat tempat yang lain. Kan beres. Astaghfirullah diangkat karena apa? Di sini ada tiga kiai yang terima pemerintah. Biasanya astaghfirullahnya diangkat itu karena ada sesuatu. Halus deh. Astaghfirullahaladzim. Kenapa astaghfirullah nyerit-nyerit itu? Halus. Jadi kan sini tidak ada dana pemerintah, tetapi tidak. Kalau ada kiai terima dana pemerintah, siapa lagi yang mengambil nanti? Kalau tidak diberikan yang lainnya. Ini hanya masalah khusus saja di tempat ini, gitu saja. Jadi ada itu, jadi astaghfirullah sendiri tuh lihat begitu halusnya ini. Itu sebenarnya dia merendahkan orang lain itu, karena di situ ada kiai tiga yang terima dari pemerintah. Nah, ini gitu. Tanpa sengaja biasanya orang seperti itu kalau astaghfirullah jerit-jerit itu, astaghfirullahnya astaghfirullah anak ini. Berumpama ya tuhulna anadidah sultan yatawaddadu ilaihi wa yathni alaihi. Bisa saja dia termasuk diam-diam adalah orang yang sebetulnya dekat dengan sultan dan dia punya ikatan hati. Wa idzi ala andalika qala. Nah, kalau giliran dia yang masuk ke pemerintahan, kalau ditanya apa? Fa idza su'ila andalika, kalau ditanya dari yang demikian itu, qala inna gharadi an anfa'an nas. Ya maksudku, ya biar manfaat untuk orang. Kalau tidak untuk apa? Dulu mah enggak mau. Astaghfirullahaladzimnya. Dan memang subhanallah itu adalah luar biasa. Wa anfa'anhum dharar. Dan agar ya kalau tidak begini nanti kan takut mereka jahat kepada umat. Anfa' adfa' bukan anfa'. Adfa' aku tolak. Anhum dari mereka dharar bahaya. Wa huwa maghrur, orang itu juga tertipu. Walau kana gharaduhu dhalik. Walau kana seandainya gharaduhu, tujuannya dia dekat dengan pemerintah itu benar-benar demi kemaslahatan umat, la fariha bihi, niscaya dia, kalau bukan masalah pemerintah tadi, walau kana gharaduhu dhalika, kalau memang tujuannya orang di saat mengkritisi orang lain tadi, mengkritisi orang lain itu tujuannya adalah baik, la fariha, niscaya ia akan senang, bihi dengan orang tersebut, idza jara ala yadi ghairihi, jika cara kebaikan, jadi kalau ada orang tujuannya mengingatkan atau berbicara menyebutkan tentang seseorang tujuannya adalah baik. Ini saya, jika ada orang mau menjadi baik dengan dia, ini saya dia senang. Artinya mengkritiki, ustaz ini adalah begini, ustaz ini hati-hati ya, ustaz dia telah melakukan satu kesalahan. Kalau seandainya sudah terlanjur menyebut nama ustaz, karena cinta kepada Allah dia mengingatkannya. Si fulan, ustaz ini masya Allah. Ya ustaz, kenapa harus begini? Itu ada ustaz. Seharusnya dia meninggalkan yang demikian itu. Kalau memang dia tujuannya mengingatkan ini benar-benar karena Allah, dan tujuannya baik, niscaya apa? Dia tidak akan menghalangi orang belajar dari dia. Karena apa? Namanya manusia, dia bisa bersalah. Setelah kita ingatkan, mungkin dia baik. Silakan orang mau belajar. Jadi tidak apa-apa seandainya kita mengingatkan seseorang. Tujuan kita mengingatkan, jangan begini, wahai ustaz. Tidak baik ya ustaz. Tapi bukan berarti kita halangi mereka dari murid-muridnya. Bukan kita provokasi merusak. Kita akan senang jika kebaikan juga terjadi melalui dirinya. Baik. Walau ra'a man huwa mithluhu 'inda sultan yashfa' fi ahadin. Nah, ini cirinya orang dengki. Yang semula anti pemerintah. Itu. Walau ra'a, kalau seandainya melihat man huwa mithluhu, orang yang sepadan dengannya. 'Inda sultani, datang ke tempatnya sang sultan. Yashfa' fi ahadin, minta pertolongan atau minta memberikan menjadi perantara keselamatan, minta pertolongan untuk seseorang. Laghadiban, saya akan marah. Kalau ada orang datang ke sultan untuk meminta syafaat kepada sultan, pertolongan atau kemurahan. Laghadiban, saya marah. Warumbama, dan barangkali akhadha min amwalihi, mengambil dari harta mereka. Fa idza khatara bi balihi annahu haram, kalau ternyata terlintas di benaknya ini adalah haram, qala lahu asyaitan, setan berbisik kepadanya, hadza man la malikalah. Allah, yang semula tidak mau dengan duit-duit itu, memang harus ada benar-benar tulus mempertimbangkan yang demikian ini. Mula-mula enggak mau dengan duit-duit yang seperti itu, tapi suatu ketika ada celah, lalu diambil, dan ini tandanya biasanya diambil untuk dirinya sendiri, untuk kepribadiannya. Apa itu misalnya? Ya untuk kesenangan dirinya. Dan di saat mau mengambil itu, dia ngerti ini kayaknya harta ini kurang baik. Harta ini kurang baik. Cuman setan membisikkan, itu enggak ada yang punya. Bahwa malun hadza malun la malika lahu, enggak ada pemiliknya. Ambil saja wahwa lima solahin muslimin, dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Wa anta ahaduhum. Engkau adalah salah satu dari kaum muslimin. Ambil saja, enggak apa-apa. Sehingga mulai kemarin mencaci maki, sekarang mulai mendekat. Annahu malun la malikalah, pertama. Jadi ada beberapa sebab. Jadi dia akan wa anta minhum, wa anta imam, wa anta minhum. Kemudian mereka jadi dibisikkan oleh setan, harta itu enggak ada pemiliknya. Kalau sudah harta negara seperti itu adalah hartanya kaum muslimin. Dan ketahuilah, engkau adalah salah satu dari mereka. Enggak ada masalahnya kalau engkau ambil dia harta itu. Engkau gunakan juga enggak apa-apa. Ini bisikan. Padahal kemarin mencaci maki, kemarin tidak suka. Dan hujahnya ada tiga. Pertama apa? Annahu malun la malikalah. Karena harta itu tidak ada pemiliknya. Yang kedua, annahu li maslahil muslimin. Harta itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang ketiga, atsalits adalah annahu imam. Orang tersebut merasa dirinya adalah imam karena dia ustaz. Wahal yakunu imaman illa man a'rada 'anid dunya. Dan tidak ada yang berpaling, tidak akan menjadi imam kecuali orang yang berpaling dari dunia. Nah, ini tambahan ini lain. Wahal wa huwa imam wa annahu imam. Jadi yang ketiga, merasa saya itu adalah imam. Saya itu adalah ustaz, saya kiai, saya lebih ngerti, saya berhak untuk terima. Harta tidak ada yang memilikinya. Kemudian untuk maslahatnya kaum muslimin. Yang ketiga, nah, engkau adalah termasuk kaum muslimin. Yang ketiga adalah apa? Engkau adalah pemimpin. Sekarang tidak ada pemimpinnya, fasik semuanya. Pemerintah tidak benar semuanya. Maka yang benar ya ente. Ente pantas untuk ngatur semuanya. Sebab kalau di pihak pemerintah, tak malah buat nyimpen perempuan yang kotor, buat zina, buat mabuk dari pemerintah. Mending ente ya ustaz, kata setan. Ente lebih ngerti, lebih baik ente. Oke, sudah mulai berubah. Mulai dari mencaci, sekarang dia ikut bergabung dalam kehinaan ini. Akhirnya apa? Padahal hal yakunu imaman illa man a'rada 'anid dunya. tidak akan menjadi imam. Hei, kata Imam Ghazali, tidak ada imam kecuali orang yang berpaling dari dunia. Kal anbiya was-sahabah. Wa mithluhu, dan seperti itu qaul Isa alaihi salam, seperti perkataan alaihi salam, al-alimus su'u, ulama yang jelek itu kasahratin. As-su' itu masdar, masdar itu bisa menjadi sifatnya isim fa'il, dan masdar itu enak. Masdar itu bisa menjadi sifatnya isim fa'il, mufrad, mutsanna dan jamak. Misalnya ar-rijalu as-su', al-muslim al-ulama'u as-su'. Jadi al-qiyam masdar. Masdar bisa menjadi sifatnya ar-rajul al-qiyam, ar-rijalu al-qiyam, ar-rajulani al-qiyam. Jadi dalam bahasa Arab begitu. Jadi tidak harus ar-rajulani qa'imani atau al-qa'imani, enggak. Sebab kalau dari masdar, masdar itu bisa menjadi sifat, sifatnya mufrad, sifatnya tasniyah, sifatnya jamak. Misalnya apa? Ar-rijalu al-qiyamu. Bukan al-qa'imun boleh. Jadi di sini adalah al-alimu as-su'u. Al-ulama'u tetap as-su'u. Ulama su' itu kata Sayyidina Isa, kesohratin seperti bebatuan. Waqa'at akan jatuh. Fifab milwadi, di mulutnya lembah. Di lumutnya lembah. Fa'idahiyya tashrabul ma' fa'lahiyya tashrabul ma' yang namanya batu. Tidak bisa ngeresep air ke dalamnya. Wa'lahiyya tatrukul ma' dan dia juga tidak bisa meninggalkan air. Yakhlus ila zara'i, yang bisa sampai kepada tanaman. Menghalangi. Tidak bisa ngeresep air, tidak bisa mengeluarkan air untuk sampai tanaman. Batu yang enggak ada gunanya. Jadi ulama su' itu apa? Keberadaannya tidak manfaat. Dia sendiri tidak manfaatkan ilmunya untuk orang lain manfaat. Karena dia tidak bisa ngeresep air, namanya batu. Setelah itu dia pun tidak bisa memberikan yang lainnya. Malah ganggu, malah rusak. Itulah semasa ulama su'. Ini saja. Wa asdafu hururi ahlil ilmi kathiratun. Kelompok-kelompok ketertipuan ahli ilmu itu banyak sekali. Wa may yusrihu ulai akthar mimma yusrihunahu, dan ketahuilah ahli ilmu yang tertipu, ketahuilah ahli ilmu yang tertipu, kalau sudah ahli ilmu yang tertipu yang enggak benar itu may yusrihu ula, apa yang mereka rusak itu akthar lebih banyak mimma yusrihun dari apa mereka yang perbaiki. Jadi kalau sudah namanya ulama jelek, kebaikan yang mereka berikan tidak apa, kejelekan yang mereka berikan lebih banyak daripada kebaikan yang mereka berikan. Maka inilah pendidikan dari Imam Ghazali. Semoga Allah menjauhkan kita dari ulama su', dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang sesungguhnya, memudahkan kita bersihkan hati kita, dan kita termasuk digolongkan sebagai ulama-ulama Rasulullah yang sesungguhnya, yang bisa berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah.